بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Allahu dzalatun finnar. Ikhwana fi din wa akhwati billah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa henti, tanpa bosannya Allah Taala terus mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat yang sangat banyak sekali. Yang sangat besar sekali yang tidak mungkin untuk kita menghitung atau memperkirakannya. Itu sebagai hamba Allah yang baik, mari kita banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah telah Allah berikan kepada kita. Juga salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali di siang hari ini kita akan membaca kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim Di Adabin Alim wal Muta'allim karya Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama'ah Al-Kinani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu, adab yang ketujuh. Yaitu menjaga ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah, baik itu yang diucapkan dengan lisan maupun yang dilakukan dengan anggota badan yang lain. Maksudnya adalah senantiasa menjaga, tidak meninggalkan dari membaca Al-Quran, tidak meninggalkan dari berzikir, berzikir dengan hati maupun dengan lisan, baik zikir di siang hari maupun di malam hari. Juga dari doa-doa, menjaga doa-doa, menjaga doa dan zikir di pagi hari, petang hari, setelah sholat, ketika mau tidur, menjaga hal-hal tersebut. Termasuk ibadah-ibadah tambahan seperti sholat sunnah, puasa sunnah, haji sunnah, umrah yang sunnah. Orang yang alim, orang yang berilmu hendaknya menjaga hal-hal yang seperti ini. Walaupun hukumnya hanya sunnah, tapi hendaknya dijaga. Ya. Juga dalam poin atau adab yang ketujuh, Ibnu Jama'ah rahimahullah menyebutkan tentang adab adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kalau kita disebut nama Nabi kita pun bersolawat. Bahkan Imam Malik rahimahullah itu ketika disebut Nabi beliau berubah wajah beliau. berubah raut muka beliau dan kemudian beliau pun menunduk karena merasa apa? Haibah, segan ketika nama Nabi disebut. Demikian pula Ja'far Muhammad, nampak berubah wajah beliau karena segan disebutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dalam poin yang ketujuh pula beliau menyebutkan tentang permasalahan membaca Al-Quran. Orang yang alim perlu membaca Al-Quran hanya dengan tafakkur, merenungi maknanya, direnungi isinya. Dan semua kalau membaca Al-Quran, coba kita pahami perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Kita pahami ancaman-ancaman Allah, janji-janji Allah, supaya masuk ke dalam hati, supaya menyentuh hati. Ketika hati ini tersentuh, akan terlahir keimanan, akan terlahir khauf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan lahir pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau pun menerangkan, memperingatkan kepada orang-orang yang berilmu, jangan sampai dia melupakan Al-Quran, dan sampai dia melupakan apa yang telah dia hafal dari Al-Quran. Berarti dia harus menjaganya, sering merujaah hafalannya. Dan sebagian salaf itu membenci orang-orang yang sudah hafal Al-Quran kemudian dia lupakan, tidak sering dia ulang-ulang. Ben Salam tidak suka pada orang-orang yang sudah hafal beberapa ayat Al-Quran kemudian dia lupakan, tidak dia jaga. Dan Ibnu Jamaah rahimahullah juga menerangkan tentang mengkhatamkan Al-Quran. Kata beliau apa? Membaca Al-Quran di setiap 7 hari adalah wirid yang bagus. Adalah wirid yang bagus. Jadi mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Ini adalah hal yang dianjurkan. Dan bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyatakan man qara al-Qur'an fi kulli sab'ati ayyam lam yansahu qattu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an di setiap 7 hari, setiap 7 hari sekali dia khatam, maka dia tidak akan lupa Al-Qur'an. Yes. Ini yang kemarin. Berikutnya kita masuk pada An-Nau'uthamin, jenis yang ke-8 atau adab yang ke-8 bagi orang yang berilmu. Berkata rahimahullah, mu'amalatun nasi bikmakarimil akhlaq, yang pergauli manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik. Min talaqatil wajhi, berupa talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri. Bertemu dengan saudaranya muslim dengan wajah yang senang, sedap dipandang mata, tidak cemberut, tidak kelihatan ganas, tidak, ya, tidak menampakkan sesuatu yang tidak suka. Tapi apa? Dengan wajah yang berseri-seri, nampak gembira. Wa ifsya'is salam, menebarkan salam di tengah-tengah manusia. Ketika berjumpa, mengucapkan salam, mendoakan dengan keselamatan kepada saudaranya. Afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian supaya tumbuh rasa cinta, saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Wa it'amu ta'am, memberi makanan, bersedekah dengan makanan. Atau bersedekah dengan yang lainnya selain makanan. Disebutkan makanan kenapa? Makanan adalah sesuatu yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan, kebutuhan pokok dari manusia dibanding yang selainnya. Kadzmil ghairi, termasuk akhlak yang mulia. Kadzmil ghairi, menahan amarah, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Ini adalah akhlak yang baik. Wakaffil adza 'anil nas, menahan gangguan dari manusia. Tidak menyakiti orang lain. Baik dengan ucapan maupun perbuatan. Baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kita usahakan apa? Untuk kita menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Karena itu kita harus mempelajari sifat-sifat orang. Oh, si A itu sifatnya begini, si B sifatnya begini. Oh, si A tidak suka kalau diajak bergurau, tidak senang kalau ditertawakan di depan umum, dibicarakan di depan umum. Ini sebagian orang apa, kurang memperhatikan hal-hal seperti ini, kurang memperhatikan sifat-sifat saudaranya. Ya, dia pun apa, kadang bicara ceplas-ceplos, padahal temannya ini tidak suka kalau seperti itu. Wahtimalihi minhum, menanggung gangguan dari manusia. Jadi bersabar ketika diajak atau diganggu oleh orang lain. Ini menahan amarah, menahan gangguan dari manusia. Memikul semuanya dengan sabar, itu semua tercakup dalam sifat sabar. Jadi siapa yang bersabar pasti dia bisa menahan amarahnya. Siapa yang sabar pasti dia bisa menanggung gangguan dari manusia. Siapa yang punya sifat sabar pasti dia akan berucap dan berbuat yang lemah lembut. Siapa yang punya sifat sabar, maka dia tidak apa, tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu. Berikutnya wal itsari, termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik adalah itsar, mendahulukan orang lain, mengedepankan orang lain. Seperti sahabat Al-Ansor yang mendahulukan kebutuhan saudaranya dari kaum muhajirin, orang yang baru datang hijrah. Yaitu mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka kaum Ansar itu lebih mengutamakan saudaranya muhajirin di atas diri-diri mereka, walau kana bihim khasasah. Walaupun diri mereka itu sangat susah, sangat membutuhkan. Di dalam kondisi mereka butuh, tapi mereka masih bisa membantu saudaranya dari kaum muhajirin. Isar memberi, bersedekah, tatkala dia sendiri butuh. Itu ulama menyebutkan beberapa tingkatan dari manusia. Ada seorang itu apa? Yang membantu ketika diminta. Ada orang itu yang membantu tanpa diminta. Ada orang yang membantu dalam kondisi dia sendiri membutuhkan. Dia bersedekah padahal dirinya sendiri membutuhkan sesuatu yang disedekahkan tadi. Ini disebut apa? Al-Isar. Mengutamakan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dan Isar itu adalah buah dari Al-Jud, kedermawanan. Al-Isar mendahulukan orang lain adalah buah dari kedermawanan, sifat dermawan, sifat pemurah. Berikutnya, watarkil al-istithar. Tarkil istithar, meninggalkan dari tindakan monopoli atau curang. Orang yang alim itu ketika bergaul dengan manusia hendaknya tidak berbuat curang, tidak mementingkan diri sendiri, tidak melakukan monopoli. Dan berikutnya, wal insaf, berlaku adil. Berlaku adil, adil itu tidak ifrat dan tidak tafrit, tidak melampaui batas dan tidak pula meremehkan. Itu al insaf, di pertengahan sifat adil, ya, perilaku adil. Wa tarkil istinsaf, meninggalkan dari menuntut keadilan, menuntut balas, tidak menuntut balas, tidak menuntut keadilan, mengalah dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Untuk menjaga ketenangan lebih baik apa? Mengalah. Wa syukri tafadduli, berterima kasih atas karunia atau kelebihan yang diberikan oleh orang lain. Ini bersyukur kepada orang yang memberi, walaupun anak kecil yang memberi, berikan bantuan, ucapkan terima kasih. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Wa ijadir rahati, menciptakan ketenangan. Menciptakan ketenangan. Bagi orang yang alim hendaknya menciptakan ketenangan, jangan justru apa? Membuat orang tidak tenang. Ada masalah seberat apapun diusahakan orang yang belum tahu berlaku tenang, menciptakan ketenangan. Rasa yang gawe apa? Kesruh. Ada masalah diselesaikan, dengan baik. Jangan nampak kemerungsung. Jangan nampak kemerungsung. Wasai fi qada'in hajati. Berusaha memenuhi hajat manusia. Ini membantu manusia memenuhi kebutuhan saudara muslim sesuai dengan kemampuan. Ya. Saudaranya, tetangganya bangun rumah ya, ikut sambatan. Untuk ada kerja bakti ya, ikut kerja bakti. Ya. Berusaha untuk memenuhi hajat kaum muslimin. Saudaranya membutuhkan sesuatu, ya dia pinjami atau dia bantu. Wabadlil jahi fi syafaat. Berkorban dengan kedudukan dalam bantuan-bantuan. Jadi punya kedudukan, seorang yang punya kedudukan, jabatan, dia bantu saudaranya dengan jabatannya. Ya. Fatalabtu fi bil fuqara. Bersikap lemah lembut kepada orang-orang melarat, orang-orang yang kekurangan. Jangan seperti orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh terhadap orang-orang yang kekurangan, dia menyepelekan, tidak perhatian. Kebanyakan manusia kepada orang-orang yang rendah, yang kekurangan, justru apa? Berbuat yang tidak baik, diremehkan, dilecehkan. Padahal orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kelebihan, itu ditolong oleh Allah karena adanya orang yang lemah, orang yang fakir. Hal tunsaruna wa tursakuna illa bitu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong, tidaklah kalian itu diberi rezeki kecuali karena orang-orang lemah di antara kalian. Jadi kita dibantu oleh Allah. Orang yang kecukupan, orang yang kaya itu dibantu oleh Allah. Berkat apa? Orang-orang yang melarat. Wa tahabbubi ilal jiran wal aqriba. Menampakkan kecintaan, menampakkan kasih sayang kepada tetangga, kepada karib kerabat. Menampakkan kecintaan, jangan menampakkan kebencian atau permusuhan kepada tetangga atau bahkan karib kerabat. Mendekati, menyambung silaturahim dengan keluarga yang masih terdekat. Warifqi bi talabati wa i'anatihim wa birrihim kama sayati insyaallah ta'ala. Rifq, ramah, lemah lembut kepada para pelajar, kepada santri, kepada para penuntut ilmu, membantu mereka. I'anatihim birrihim, berbuat baik kepada mereka terhadap orang yang berilmu, terhadap orang yang belajar ilmu. Hendaknya kita demikian, berlaku yang lemah lembut, banyak membantu. Mereka itu adalah orang yang baik. Orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu adalah orang-orang yang baik, yang patut untuk kita bantu, patut untuk kita bersikap sopan dan santun kepada mereka, berlaku ramah kepada mereka. Wa idza ra'a man lam yuqimu salatahu wa taharatahu aw syai'an minal wajibati 'alaihi arsyadahu bitalattufin wa rifqin kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi alladhi bala fil masjid wa ma'a Muawiyah ibn al-Hakam lamma takallama fis shalah wa idza ra'a man lam yuqim as-salata wa aw taharata aw syai'an min al-wajibati 'alaihi. Dan apabila dia melihat, apabila orang yang alim, guru maupun orang yang berilmu yang lain, itu melihat ada orang yang tidak menegakkan sholat atau bersuci, ketika melihat muridnya ada yang tidak sholat, anaknya tidak sholat, tidak wudu, au syai'an, atau tidak menunaikan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya, arsyadahu bitalattufin wa rifqin, dia bimbing, diarahkan orang tersebut dengan sikap lemah lembut, dengan caranya lemah lembut, dengan ramah. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama al-Arabi, orang Arab pedalaman, orang Badui, alladhi bala fil masjid, yang kencing di masjid. Nabi tidak kasar ketika mengingatkan orang ini. Ketika ada sahabatnya yang menghardik orang yang badu yang sedang kencing ini nanti, Nabi larang. Jadi ini, Nabi adalah orang yang tidak suka tindakan yang kasar. Beliau adalah orang yang lemah lembut, yang ramah, mengingatkan orang dengan ramah, apalagi orang tersebut baru belajar atau tidak tahu ilmu, orang awam. Bama Muawiyah bin al-Hakam lamma takallama fi shalah. Dan pula perbuatan Rasulullah yang lemah lembut tatkala mengingatkan Muawiyah bin al-Hakam, yang mana dia berbicara dalam sholat. Jadi ini ajaran Rasulullah, bimbingan Rasulullah ketika mengingatkan orang, supaya mengingatkannya dengan lemah lembut, dengan sopan. Dan kebanyakan orang itu kalau dinasihati dengan lemah lembut yang bisa menyentuh hati, itu biasanya dia mudah untuk menerima nasihat yang dia dengar, mudah menerima dibanding dengan nasihat atau pengingkaran yang keras. Nanti ini kembali kepada apa? Ini hukum asalnya kalau menasihati orang adalah dengan lemah lembut. Tapi boleh juga kita berlaku agak keras terhadap orang-orang yang sudah berilmu, sudah mengerti, tapi diingatkan berulang kali kok terus berbuat kesalahan. Ini kadang perlu ditegur dengan keras. Tapi asalnya apa? Berdakwah itu dengan lemah lembut, mengingatkan orang itu dengan lemah lembut. Jadi ini adab yang ke-8 bagi orang-orang yang berilmu untuk melakukan manusia, memperkawali manusia dengan akhlak yang mulia. Mungkin ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.